Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, dalam matan itu al-imam al-syekh al-allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tawhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, kata beliau. Kemudian apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau, bahwasannya Allah ta'ala telah menciptakan engkau li'ibadatih, agar engkau beribadah kepadanya, fa'alam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasannya ibadah itu tidak dianggap, tidak dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama at-tauhid. Jadi ibadah yang tidak dianggap ibadah tersebut kecuali apa? Harus diiringi dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah taala, dan jangan kalian berbuat syirik, dan janganlah kalian mensekutukan Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kata beliau, dikiaskan, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidak dinamakan sholat juga kecuali dengan kecuali bersama taharah, karena sholat seseorang ketika dia berhadas kemudian tidak taharah, tidak bersuci, maka Allah Ta'ala tidak menerima sholat hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, la yakbalullah sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salah seorang di antara kalian. Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas, na'am, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Jadi dikiaskan di situ, sebagaimana ibadah tidak diterima, tidak dikatakan ibadah itu sahih kecuali dengan tauhid, nah maka salat juga demikian. Nah, salat itu dikiaskan ya. Salat tidak dinamakan salat, tidak dianggap salatnya ketika dia berhadas kecuali bersama taharah. Na'am. Kenapa? Dikarenakan tidak sempurna kewajiban sholat kecuali dengan taharah. Padahal ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang tidaklah sebuah kewajiban itu sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Tidak sempurna sholat kecuali dengan taharah, maka taharah tersebut jadi wajib. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, fa idza dakhala syirku fi ibadah fasadat kal hadatsi idza dakhala fi taharah, maka apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, fasadat, niscaya akan rusak ibadah tersebut. Kal hadatsi, sebagaimana hadas, nam idza dakhala fi taharah, nam apabila masuk dalam taharah, maka itu akan merusak taharah tersebut, akan merusak kesucian tersebut. Itulah dinamakan dengan nam al hadas. Kemudian juga asyirk, ketika mencampuri sebuah ibadah, dicampuri dengan kesyirikan, maka akan rusak ibadah tersebut, akan tertolak amalannya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka dahulu kerjakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur, akan naam, hilang semua amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. 6. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala akan menjadikan amalan yang semula bersih, murni, tauhid, kemudian ketika tercampuri dengan kesyirikan, haba'an mansura, jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang-orang yang mereka senantiasa beriman murni imannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri dalam keimanannya, tidak tercampuri dalam tauhidnya, kesatu kesyirikan saja, maka Allah taala menjamin na'am dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Allah taala menjamin na'am seorang hamba tersebut mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Naam, dan orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mensampuri keimanan naamnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa muhtadun, maka mereka itu mendapatkan keamanan, dan mereka naam juga orang-orang yang diberi petunjuk. Naam, keamanan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia terjaga dari syubhat, terjaga dari syahwat. Naam, kemudian di akhirat diamankan, mendapatkan keamanan daripada siksa api neraka. Kenapa? Karena naam, para ulama telah mentafsirkan makna adz-dzulm di situ adalah syirik. Naam, ya. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri, wa lam yalbisu ay wa lam yakhlitu. Nah, mereka tidak mencampurkan ibadahnya, tidak mencampuri imannya, bidzulmin ay bisyirkin, dengan sebuah kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu keadaannya. Begitu juga sebaliknya, ya, orang-orang yang senantiasa berbuat syirik, maka ansamannya berat di neraka. Nah, tidak ada faedahnya amalan yang selama ini diamalkan. Tidak ada faedahnya selama ini ibadah yang dia lakukan ketika dicampuri dengan syirik, apalagi syirik akbar. Wa man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya ada neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada. Nah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berbuat syirik, ansar, seorang penolong pun. Naam. Seperti itu keadaannya. Kita baca dalam syarahnya. Qala syarih waffaqahullah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala, kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatih, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah taala yang telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Allah taala telah menciptakan kamu agar engkau beribadah kepadanya. Yakni idza arafta min hadhil ayah, maknanya adalah, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Wa anta minal ins, padahal engkau termasuk manusia, dakhilun fi hadhil ayah, masuk dalam ayat ini. Wa arafta, dan engkau telah mengetahui, annallaha ma khalaqaka abasan, Allah taala tidak menciptakan engkau dalam keadaan abasan, sia-sia. La yu'mar wa la yunha, enggak mungkin. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tidak mungkin, pasti diperintahkan. Aw khalaqaka lita'kul wa tashrab faqat, atau Allah taala juga tidak mungkin menciptakan engkau untuk makan dan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, engkau hidup di dunia ini, nam kemudian apa? Santai-santai, dan juga tenang, seperti itu. Tidak. Lam yakhluqa li hadza, Allah taala tidak menciptakan engkau untuk seperti ini. Khalaqakallahu li ibadatih, Allah taala telah menciptakan engkau untuk mengibadahinya, agar engkau beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa inna masakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatih. Dan hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagimu, nah, semua barang-barang yang ada, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba ini semuanya, semua yang ada ini, min ajli antasta'ina biha al-ibadati, dalam rangka agar engkau itu menggunakan dengannya, membantu dengannya, menggunakan dengannya untuk membantu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita makan, minum, tujuannya agar kuat ibadahnya, contohnya seperti itu. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadil asya, karena engkau tidak mampu, engkau tidak mampu hidup kecuali dengan apa, perkara-perkara ini, ya kan? Kamu tidak akan mampu hidup kecuali dengan makan dan minum. Wala tatawassal ila ibadatillahi illa bihadhil asya, dan engkau tidak akan sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara-perkara ini. sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budah. Nah, Allah Ta'ala telah menundukkan semuanya, makanan, minuman dan semua yang ada ini untukmu dalam rangka agar engkau mengibadahinya. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah, bukan dalam rangka agar engkau bangga dengannya, santai dengannya, tenang, bersenang-senang dengannya, wa tafsuk wa tafzur, kemudian engkau jadi fasik, kemudian juga engkau jadi orang yang fajir, naam, orang yang jahat. Ta'kul wa tashrab, makan dan minum, mastahid, naam, apa yang kau inginkan, bukan. Hadza sya'nul bahaim, kalau seperti ini keadaan orang, keadaan bahaim, binatang ternak. Naam, sehingga orang-orang yang naam seperti ini keadaannya dikhawatirkan dia termasuk penduduk neraka. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la ya'qiluna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami telah tampakkan, dan sungguh kami telah menjadikan neraka jahannam itu, naam, penduduknya adalah apa? Katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari kalangan manusia dan jin. Kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak mau berpikir dengannya. Naam. Mereka memiliki telinga tidak mau mendengar dengannya. Memiliki mata tidak mau melihat dengannya. Ulaika kal anam, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Naam, dipermisalkan seperti binatang ternak. Naam, kenapa? Karena binatang ternak seperti itu keadaannya. Makan, minum, senang, dah. Naam. Ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiya al-ibadatu, kata beliau. Adapun adamiyun, maka Allah Subhanahu wa taala khalaqahum li ghayatin 'azimah. Allah Ta'ala menciptakan mereka dikarenakan puncak tujuan yang sangat besar, wa hikmatan 'azimah, dan juga hikmah yang sangat besar, wa hiya al-ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun, tidaklah aku inginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku inginkan dari mereka agar memberikan makan, tidak. Allahumma khalaqaka litaktasib lah, Allahumma khalaqaka litaktasib lah. Naam, Allah Ta'ala tidak menciptakan engkau agar apa? Agar engkau itu bekerja untuknya, tidak. Antah tarifa wa tasma'a lahu malan. Naam, yaitu Allah Ta'ala tidak juga menciptakan engkau dalam rangka engkau mengumpulkan harta, mengumpulkan, mencari harta untuknya, kama yaf'alu banu Adam, sebagaimana yang dilakukan oleh banu Adam, ba'duhum li ba'd, sebagian mereka untuk sebagian yang lainnya, yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasib. Mereka menjadikan para pekerja, para pegawai, kemudian mereka mengumpulkan untuk mereka makasih pekerjaan-pekerjaan. La, tidak seperti itu. Wallah, katanya, Allah ghaniyun an hadha. Allah Ta'ala itu maha ghani, nah, maha cukup, maha kaya dari perkara yang seperti ini. Naam, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyun hamid. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fuqara, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Ta'ala itu zat yang maha ghani, kaya, wal hamid, dan juga maha mulia. Naam, atau maha terpuji. Kemudian berikutnya, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Ta'ala tidak butuh pada alam semesta ini. Walihada qal, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Naam, tidaklah aku ingin dari mereka, aku tidak ingin dari mereka rezeki, tidak pula ingin dari mereka ayut'imun, agar mereka memberi makan aku. Allah Jalla wa'ala yut'im wa la yut'am, Allah Ta'ala itu yang beri makan, tidak diberi makan. Ghaniyun anit ta'am, tidak butuh pada makanan. Ghaniyun wa ghaniyun Jalla wa'ala bizzatih, dan kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya. Wa laysa huwa fi hajatin ila ibadatik, bahkan Allah Ta'ala itu tidak butuh, Allah Ta'ala tidak butuh kepada ibadahmu. Tapi siapa yang butuh? Kita. Nah, karena kita beribadah kepada Allah Ta'ala, karena kita butuh, nah, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, lau kafarta ma naqasta nama naqasta mulkallah, dan kalau seandainya engkau itu kafir, kufur, namun saya tidak mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin antal ladzi bihajatin ilaih. Namun kamu itu yang ingin, kamu yang butuh dengan ibadah tadi. Mengibadahnya kamu perlu, butuh. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Kamu yang butuh, yang perlu untuk beribadah. Fa min rahmatihi, dan termasuk bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala, annahu amaraka bi ibadatih. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan engkau untuk beribadah. Nah, mengibadahinya. Min ajli maslahatik, dalam rangka kepentinganmu, surga. Li'annaka idza abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuk. Dikarenakan engkau, apabila engkau menyembahnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memuliakanmu. Bil jazai wa sawab, dengan balasan dan juga pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi lak. Maka ibadah itu termasuk salah satu sebab. Naam, ibadah itu termasuk salah satu sebab. Naam, untuk Allah Ta'ala itu memuliakanmu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhiratnya. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Maka siapa yang akan mengambil faedah dari ibadah ini? Al mustafidu minal ibadah, yang akan mengambil faedah dari ibadah ini, huwal abid nafsuh. Yaitu hamba itu sendiri. Amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau adalah zat yang tidak butuh, yang merasa cukup, nam tidak butuh dan kaya dari makhluknya. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.